Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Oleh kesempatan pada pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah Matan Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Shalah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, as'alullahal karim rabbal arsil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayaja'alaka mubarakan aynama kunta wa ayaja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna ha'ula'i thalatha unwanu sa'adah. Aku mohon kepada Allah Zat yang Maha Pemurah, Pemilik dan Pencipta Ars yang Besar, semoga Dia Allah mengurusi dan memperhatikanmu di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja engkau berada, dan menjadikanmu termasuk orang yang jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi cobaan bersabar, dan jika berbuat dosa memohon ampun. Fa inna ha'ula'i thalatha, maka tiga hal ini, syukur, sabar dan istighfar serta bertobat, adalah unwanu sa'adah, adalah tanda kebahagiaan. Penjelasannya, inilah empat kaedah atau empat hal penting yang ditulis dan disusun oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Dan buku ini adalah buku yang berdiri sendiri, akan tetapi dicetak bersama Thalathatil Usul dalam rangka min ajlil hajati ilaiha, karena adanya kebutuhan terhadap buku ini, litakuna, supaya buku ini bisa diraih dan didapatkan oleh tangan para penuntut ilmu. Namun jika kita lihat realita, ya, Qawaidul Arba ini tidak tercetak bersama Thalathatil Usul. Yang tercetak bersama Thalathatil Usul itu Arba'ul Masail yang ada di bagian depan, bagian awal Thalathatil Usul. Maka wallahu a'lam apa yang dimaksudkan secara pasti oleh pensyarah. Wal qawaid, dan qawaid jamak dari kaidah. Kaidah artinya adalah pokok atau pondasi yang bercabang darinya berbagai macam pembahasan yang banyak, atau permasalahan atau kasus-kasus yang banyak. Matmun, isi dari empat kaidah ini, yaitu kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimallahu ta'ala, isinya adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Apa itu kaidah dalam tauhid dan apa itu kaidah dalam syirik? Karena banyak orang ya takhabbatuna, ngawur asal-asalan dalam dua hal ini. Mereka asal-asalan tentang makna tauhid, apa itu tauhid? Asal-asalan tentang makna syirik. Kulun masing-masing menafsirkan dua istilah ini sebagaimana ala hasabi hawahu, sebagaimana yang dia sukai. Walakinnal wajib, akan tetap yang wajib, bahasanya kita kembali, ya, terjemah bebasnya kita mengacu fi taqaidina, taqaid itu membuat kaidah. Ketika kita membuat kaidah, kita mengacu pada Alkitab wa Sunnah. Liyakuna hadha taqaidu, supaya kaidah tersebut taqaidan sahihan, menjadi kaidah yang benar, saliman, yang benar, makhudan, diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tasyamma lebih-lebih lagi dua perkara yang penting ini, yaitu tauhid dan syirik. Kemudian penulis rahimallahu ta'ala tidaklah menyebutkan empat hal ini min indihi, dari kantong beliau sendiri atau dari pikiran beliau sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yang mutakhabbitin, orang yang ngawur, orang yang asal-asalan. Dan beliau ambil empat kaidah ini dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah hidup Nabi. Maka jika Anda telah mengetahui, telah mengenal empat hal ini dan memahaminya dengan baik, maka akan mudah bagi Anda ba'da dalika setelah itu mengenali tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya membawa tauhid dan menurunkan kitab-kitab sucinya dengan membawa tauhid. Dan dengan empat hal yang ada di buku ini, Anda akan mengetahui syirik yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan bahayanya, wadarahu, dan bahayanya di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah perkara yang penting sekali. Wawa alzamu, dan mengenal syirik dan mengenal tauhid itu lebih wajib bagi Anda daripada mengenal sejumlah hukum dan ketentuan untuk sholat, zakat, berbagai macam ibadah, dan perkara-perkara agama yang lain. Sair di sini artinya yang lain. Di anahada, karena masalah ini, itu masalah tauhid dan syirik, adalah al-amru al-awwaliyu, adalah perkara yang pertama dan merupakan asas. Karena sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain tidaklah sah jika tidak dibangun di atas pondasi berupa akidah yang benar, itulah tauhid yang murni untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, penulis rahimallahu ta'ala menyampaikan mukaddimah untuk empat hal ini dengan satu mukaddimah penting, isinya doa bagi para penuntut ilmu. Dan menarik perhatian akan apa yang akan beliau sampaikan. Yang tadi telah kita baca, as'alullahal azim, rabbal arsyil karim, dan seterusnya. Ini adalah kaidah yang agung, fiha isinya doa dari penulis rahimallahu ta'ala bagi setiap penuntut ilmu. Ya ta'allamu aqidatahu, yang belajar akidah. Belajar akidah yang disampaikan oleh penulis, dan dia menginginkan bidzalika, dengan kegiatan belajar tersebut, al-haqqa, kebenaran. Dia inginkan dengan kegiatan belajar ini menjauhi kesesatan dan kemusyrikan. Maka orang semacamnya jadirun atau jariyun. Jariyun sama dengan jadirun, layak untuk mendapatkan perhatian istimewa dari Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Dan jika Allah memberikan perhatian yang istimewa untuknya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan bagi berbagai macam kejelekan untuk bisa sampai kepadanya. Maka dia tidak akan mendapatkan kejelekan dari sisi dunia, dari sisi agama, tidak pula dari sisi dunia. Allah Ta'ala berfirman, Allah waliyul ladina amanu yukhijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung dan yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari tumpukan kegelapan menuju sebuah cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, adalah setan. Demikian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-257. Dan di antara hal yang menarik di ayat ini, Al-Baqarah 257, kejelekan, keburukan, kesesatan disebut dengan bentuk jamak, adz-dzulumat. Artinya tumpuan kegelapan. Untuk mengisyaratkan bahasanya kejelekan, keburukan itu satu hal yang banyak variannya. Banyak macamnya, banyak pilihannya. Sedangkan kebenaran dan kebaikan itu dalam bentuk mufrad ilan nur, sebuah cahaya. Untuk mengisyaratkan bahasanya kebaikan itu tunggal, kebenaran itu tunggal, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Faidha tawallaqallahu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada Anda, maka Allah akan keluarkan dan selamatkan Anda minadz dzulumat, dari berbagai macam kegelapan. Kegelapan kemusyrikan, kegelapan kekafiran, kegelapan keraguan, dan kegelapan kesesatan. ilan nur, pada sebuah cahaya, yaitu cahaya iman, cahaya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Hal itu adalah karena Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, wa annal ladzina kafaru la maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir tidak ada pelindungnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada Anda bi'ayatihi, dengan perhatiannya, wa bi taufiqihi, dengan taufiknya, wa hidayati, dan hidayahnya, di dunia dan di akhirat, maka Anda akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada sengsara setelahnya abadan sama sekali. Di dunia Allah akan memberikan perhatian pada Anda dengan hidayah dan taufik, berjalan di atas jalan yang lurus. Dan di akhirat Allah akan memberikan perhatian pada Anda dengan masukkan Anda ke dalam surganya. Ini menjadi orang yang kekal dan dikekalkan di dalam surga, yang di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada penyakit, tidak ada sengsara, tidak ada tua renta, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Inilah walayah dari Allah. Inilah bentuk cinta Allah pada hamba yang beriman di dunia dan di akhirat. Ya, kalau walayah itu artinya cinta, kalau dibaca kasrah wilayah artinya kekuasaan. Kemudian kembali ke matan, wa ayaja'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja Anda berada. Dan jika Allah menjadikanmu orang yang diberkahi di mana saja Anda berada, fahadha huwa ghayatul matalibi. Ya, matalib jamak dari matlab, artinya sesuatu yang dicari. Terjemah bebasnya ya cita-cita, harapan, keinginan dan yang lainnya. Maka ini adalah puncak harapan, puncak cinta, puncak dari cita-cita menjadi orang yang diberkahi. Allah jadikan keberkahan pada umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan anak keturunan. Aina makunta tusahibuka albarakatu. Di mana saja engkau berada, keberkahan membersamaimu. Aina matawajjahta, di mana saja engkau pergi, ada keberkahan di sana. Maka ini khairun azim, kebaikan yang besar, wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan anugerah karunia dari Allah ya subhanahu wa ta'ala. Ya, keberkahan artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dan yang namanya keberkahan itu jika ada pada sesuatu yang sedikit, maka yang sedikit itu seakan-akan banyak. Umur yang berkah, waktu yang berkah, maka di waktu yang berkah itu bisa melakukan banyak hal. Sedangkan dan jika keberkahan itu ada pada sesuatu yang besar dan banyak, maka akan semakin luar biasa manfaatnya. Umur yang berkah, maka umur yang sedikit namun bisa menghasilkan karya dan mensukseskan proyek-proyek yang besar. Dan jika keberkahan itu ada pada umur yang panjang, maka lebih-lebih lagi. Wa yaja'alaka mimman idza utiya syakara. Semoga Allah jadikanmu sebagai orang yang bersyukur jika diberi nikmat. Berbeda dengan orang yang jika diberi nikmat malah kafir nikmat. Wa bataraha, dan sombong dengan nikmatnya. Maka banyak orang jika diberi nikmat, dikufur nikmat dan ingkar terhadap nikmat. Di antara bentuk kufur nikmat, tidak mengakui nikmat Allah sebagai nikmat. Namun dia katakan, inilah jerih payah saya, inilah kerja keras saya. Kemudian dia berikan dan dia gunakan nikmat tersebut untuk selain ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga bentuk kufur nikmat. Yaitu nikmat digunakan untuk hal-hal yang membuat ya, marah dan tidak suka yang memberi nikmat. Fasarat, ketika nikmat itu direspon dengan kufur nikmat, jadilah nikmat ini sebab sengsara. Adapun orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahi nikmat untuknya. Wa ita adzana rabbukum, ketika Rabbmu memberikan pengumuman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan aku tambahi. Tambah itu artinya yang lama masih ada, kemudian ada yang baru. Oleh karena itu, maka syukur itu mempertahankan nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Maka Allah Jalla wa'ala menambahkan kepada orang yang mau bersyukur sebagian karunianya dan kebaikannya. Maka jika Anda menginginkan tambahan nikmat, bersyukurlah pada Allah Azza wa Jalla. Dan jika Anda menginginkan hilangnya nikmat, silakan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tentu silakan di sini bukanlah mempersilahkan dalam artian membolehkan, namun ini mengancam, yaitu hilangnya nikmat. Dan bersabar jika mendapatkan cobaan, maka Allah Jalla wa'ala menguji para hambanya, menguji dengan berbagai macam musibah, menguji dengan berbagai hal yang tidak disukai, menguji dengan dihadirkannya musuh, bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang-orang munafik. Maka orang yang beriman perlu sabar dan tidak putus asa dengan kasih sayang Allah. Tetap kokoh di atas agama. Tidaklah goncang bersama ya, al-fitan, berbagai macam hal yang ya, menggoda. Atau pasrah untuk dan larut dengan al-fitan, hal-hal yang fitnah, fitan jamak dari fitnah. Fitnah makna asalnya ujian, namun di sini maknanya artinya hal-hal yang merusak agama. Lalu menghadapi berbagai hal yang merusak agama, maka hendaknya kaum muslimin tetap kokoh dengan agamanya. Bersabar ala mayuqasuna, ya, dengan kepayahan yang dihadapi, dengan bersabar ala mayuqasuna, apa yang mereka hadapi berupa at'ab, capek, fisabilihi, fisabiliha. Ketika menjalani rasa capek. Bikhilafil ladina, beda dengan orang yang ketika mendapatkan cobaan, jaza'a berkeluh kesah, tasakhata marah-marah dengan Allah, dan bahkan mencaci maki Allah dengan mengatakan Allah zalim, Allah kejam dengan saya, dan seterusnya. Ini tentu satu hal yang sangat berbahaya. Dan putus asa dari kasih sayang Allah, fahada yuzatu ibtila'an ila ibtila'in wa masa'iba ila masa'iba, maka orang ini cobaannya bertambah dengan cobaan, musibahnya bertambah dengan musibah, bahkan mendapatkan musibah yang lebih jelek. Tadi musibah dunia, kemudian dengan mencaci maki Allah, melakukan maksiat, maka ini bahkan maksiat dalam akidah, mencaci maki Allah. Maka musibahnya, bencananya bertambah menjadi musibah agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Artinya Allah jika mencintai sekelompok orang akan berikan ujian pada mereka. Maka jika mereka ridha dengan takdir, maka untuknya ridha Allah. Dan siapa yang marah-marah dengan takdir, maka fa'alai sukhtu, maka untuknya marah dan murka Allah. Wa'adhamun nasi bala'an. Kemudian lembar selanjutnya, wa'adhamun nasi bala'an, dan orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang level imannya di bawahnya, kemudian orang yang level imannya di bawahnya. Maka para rasul mendapatkan cobaan Dan orang yang levelnya di bawah para rasul itu siddiq juga mendapatkan cobaan, para syuhada juga mendapatkan cobaan, dan hamba-hamba Allah yang beriman mendapatkan cobaan. Akan tetapi mereka bersabar, adapun orang-orang munafik, maka Allah berfirman tentang orang munafik, di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfin di pinggiran. Haraf ya, itu makna aslinya tarfun, ujung. Ya, kalau di pelajaran nahwu, ya, ada isim fi'il haraf. Maka kalau kita bahas haraf, maka haraf secara bahasa artinya ujung atau pinggir. Fa'in asabahu khairun ma'an nabih. Jika dia mendapatkan kebaikan yaitu nikmat, dia mantap dengan iman. Dan jika dia mendapatkan fitnah, hal yang merusak iman, dia berbalik pada wajahnya. Dia rugi dunia dan akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Maka dunia tidaklah selalu penuh dengan kenikmatan, tarofan kemewahan, kelezatan, kegembiraan, dan kemenangan. Laisat da'iman hakada. Tidak selalu demikian. Demikian juga dunia tidak selalu susah, menderita, sengsara, derai air mata. Tidak selalu demikian. Isi dunia itu warna-warni. Ada tertawa, ada menangis, ada gembira, ada sedih, dan seterusnya. Maka seorang muslim wajib menyadari bahwa kaidah hidup di dunia dawamul hal minal muhal. Terus menerus dalam satu keadaan itu satu hal yang mustahil. Terus menerus senang mustahil, sebagaimana juga terus menerus susah mustahil. Ketika kita menyadari hal ini, maka ketika kita dalam keadaan senang, maka kita bisa menempatkan diri semestinya. Ya, menempatkan diri semestinya. Dan ketika kita mendapatkan musibah, maka kita bisa bisa kuat menghadapi musibah. Karena tidak mungkin sedih itu terus menerus. Ya. Karena langgengnya keadaan dalam satu keadaan yang sama, satu hal yang mustahil. Allah yudawiluha bainal ibad, namun Allah mempergilirkan senang, gembira tadi di antara hamba-hambanya. Para sahabat yang merupakan manusia yang paling generasi mulia, generasi manusia yang paling mulia, madza jara alaihim. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka mendapatkan cobaan dan ujian. Allah Ta'ala berfirman, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Maka hendaklah seorang hamba itu mengokohkan jiwanya. Bahasanya jika dia mendapatkan cobaan, maka dia sadar. Bahasanya, hadza laisa khasan bihi. Cobaan itu tidak ada, bukanlah kekhasan dirinya. Fahadza sabaqa li awliya'illahi. Cobaan telah pernah terjadi pada orang-orang yang Allah cintai. Para kekasih Allah, maka hendaklah dia kokohkan dirinya dan bersabar. Wa yantadhirul faraja, dan menunggu hilangnya kesusahan dari Allah Ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Maka ini di antara kesadaran penting ini agar kita bisa melewati musibah dengan baik, yaitu bahasanya musibah itu laisa khasan bihi. Bukanlah kekhasan orang tertentu. Tadi dicontohkan ya, orang-orang yang para kekasih Allah saja mendapatkan musibah, apalagi kita. Demikian juga ya, para kekasih Allah mereka mendapatkan cobaan, maka demikian juga kita ya, maka yang namanya cobaan itu tidak khas terjadi pada diri kita ya, semua orang mendapatkan cobaan, cuma beda-beda saja cobaannya. Ada orang yang mendapatkan cobaan karena orang tuanya, ada yang cobaannya karena anaknya, ada yang cobaannya karena istri, ada cobaannya karena suami, ada yang cobaannya karena tetangga, ada yang cobaannya karena teman kerja, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika berbuat dosa memohon ampun. Adapun orang yang jika berbuat dosa tidak mohon ampun, bahkan malah berupaya untuk menambah dosa, maka ini orang yang sengsara waliyadu billahi. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, manakala muncul darinya dosa, segera bertobat. Sebagaimana firman Allah tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa, Allah katakan orang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya maksiat. Ya, meskipun kalimat ini tidak boleh digunakan untuk membenarkan maksiat. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, jika mereka melakukan perbuatan yang keji yaitu dosa besar, aw dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri mereka sendiri yaitu dosa kecil, dzakarullaha, maka beda orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan tidak adalah mereka segera ingat pada Allah dan memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Dan mereka sadar tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-17 Allah katakan innamat taubatu 'alallahi, menjadi keharusan atas Allah untuk menerima taubat. Taubatnya siapa? Lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang melakukan kejelekan. Dan semua orang yang melakukan kejelekan itu melakukan kejelekan bijahalatin, dengan jahalah. Summa yatubuna min qarib, kemudian bertobat. Min qaribin tak lama. Tak lama setelah berbuat dosa dia bertobat. Yang dimaksud dengan tak lama adalah asalkan sebelum meninggal dunia. Maka itu masih qarib. Ya, maka ya, dalam agama kita semua penyesalan itu manfaat asalkan menyesalnya sebelum meninggal dunia. Nah, semua pelaku maksiat itu melakukannya dengan jahalah. Jahalah laisa ma'naha, bukanlah makna jahalah dalam kalimat ini adalah tidak berilmu. Karena orang yang betul-betul tidak berilmu tidaklah mendapatkan hukuman. Akan tetapi jahalah dalam ayat ini adalah kebalikan dari hilm, sikap tenang, dipikir baik-baik. Fakulu man asallaha, maka siapa yang durhaka kepada Allah, maka dia jahil dalam pengertian naqisul bimakna naqisil hilmi. Sikap tenangnya itu berkurang. Karena sikap tenang menimbang dalam-dalam. Dampak dari satu perbuatan itulah itu yang akan mencegah orang dari melakukan maksiat. Ini ketika ada timbul keinginan untuk melakukan satu hal yang jelek, disikapi dengan tenang, ditimbang matang-matang, maka hasilnya dia akan tinggalkan kejelekan. Bimakna naqisil aqliyah, kurang akalnya. Akal bukan dalam artian cerdas, namun akal dalam pengertian berpikir jauh ke depan. Oleh karena itu, sebab terjadinya maksiat, sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, adalah taqdimul hawa alal akal. Mengutamakan rasa senang, puas, enak daripada akal sehat. Karena akal sehat yang mengajak untuk berpikir jauh ke depan, termasuk ke depannya adalah akhirat, maka akan menasehati orangnya. Bahasanya apa manfaatnya dan apa faedahnya melakukan maksiat ini dan itu. Kemudian label yang ketiga kata beliau, orang yang melakukan maksiat itu naqisul insaniyah. Sifatnya sebagai manusia berkurang. Sehingga sifatnya, sifat kehewanannya yang menonjol. Karena maksiat itu ada maksiat yang kategorinya kategori binatang ternak. Dan ada maksiat yang kategorinya kategori hewan buas. Hewan buas bentuknya membunuh, menghajar, menghabisi. Atau ada yang maksiat dalam bentuk hewan-hewan ternak. Memuaskan diri dengan sesuatu yang penting puas. Meskipun itu ternyata milik orang lain dengan mencuri, merampok, berjudi dan yang lainnya. Maka ketika seorang itu berbuat maksiat, maka sifatnya sebagai manusia itu berkurang. Karena saat orang itu melakukan maksiat, yang muncul pada dirinya, yang menonjol adalah sifat kehewanan. Maka orang yang melakukan maksiat qad yakunu aliman, boleh jadi dia tahu kalau ini maksiat, akan tapi dia jahil dari aspek yang lain. Minahiyah dari sisi laisa inda hilmun, tidak memiliki sikap tenang, wala thabatun, dan tidak tegar dan kokoh fil umuri, dalam hal yang telah dia pegangi. Thumma yatubuna min qarib, kemudian tak lama setelah melakukan maksiat dia bertobat. Artinya setiap kali dia berbuat dosa, dia mohon ampun kepada Allah. Mahunaka ahadun ma'sum minal dhunub, karena tidak ada satupun orang yang terbebas dari maksiat. Akan tapi alhamdulillah Allah bukakan pintu taubat. Maka menjadi kewajiban seorang hamba jika melakukan dosa bersegera untuk bertobat. Akan tapi jika tidak bertobat dan tidak mohon ampun kepada Allah, maka ini tanda sengsara. Dan terkadang seorang itu putus asa dari kasih sayang Allah, setan mendatanginya dan berkata kepadanya, laisa laka taubah, tidak ada pintu tobat untukmu. Maka tiga hal ini, bersyukur jika diberi nikmat, sabar jika mendapatkan cobaan, dan memohon ampun dan bertobat jika berbuat dosa, adalah unwanu sa'adah, tanda bahagia. Dan asalnya ini adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Dan siapa yang mendapatkan taufik dengan mendapatkan tiga hal ini, nala sa'adah, dia akan mendapatkan bahagia. Siapa yang man hurima minha, siapa yang tercegah darinya, dari tiga hal ini, atau dari tiga hal ini, tiga-tiganya, atau sebagiannya, maka dia adalah orang yang sengsara. Kemudian kembali ke matan, i'lam arsyadakallah li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Bahasanya sesungguhnya hanifiyah, yang ini sama dengan milah dan agama Ibrahim, maknanya adalah menyembah Allah semata dengan memurnikan ibadah hanya untuknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Penjelasannya ini kembali adalah doa dari penulis rahimallahu ta'ala, wa hakada, dan demikian sepatutnya seorang guru mendoakan muridnya. Dan taat kepada Allah artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanifiyah sama dengan milah Ibrahim. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl, ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. Dan kami berikan wahyu kepadamu, ikutilah milah Ibrahim yang condong kepada tauhid dan kebaikan, wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menjadi bagian dari orang musyrik. Hanifiyah artinya milah yang hanif, dan hanif maksudnya adalah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan pengertian hanif adalah orang yang al-muqbilu alallahi, orang yang memberikan perhatiannya kepada Allah dan orang yang berpaling dan cuek dari segala sesuatu selain Allah. Inilah hanif. Perhatian kepada Allah dengan hati dan perbuatan, dengan niat dan dengan tujuan. Seluruhnya untuk Allah. Dan berpaling dari selain Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama kalian. Millata abikum Ibrahim, milah ayah kalian Ibrahim. Nah, milah Ibrahim adalah Anda menyembah Allah semata, memurnikan mukhlishan lahu dina, memurnikan ibadah hanya untuk Dia. Inilah hanifiyah. Dan perhatikan definisi hanifiyah. Anta butallaha. Ya, maqala penulis tidak mengatakan Anda menyembah Allah faqat titik. Namun masih dilanjut dengan memurnikan ibadah untuknya. Artinya menjauhi, Anda jauhi kemusyrikan. Ya, maka milah Ibrahim itu mengandung dua unsur. Ya, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ini sama dengan kalau kita bawa kepada la ilaha illallah, menyembah Allah ini sama dengan illallah. Kemudian mukhlishan lahu din, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ini sama dengan la ilaha. Karena ibadah jika bercampur dengan kemusyrikan, batallah ibadah tersebut. Maka ibadah tidaklah menjadi ibadah kecuali jika ketika dia bebas dari syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ibadahnya untuk Allah, hunafa, menjadi orang-orang yang condong pada kebaikan. Hunafa jamak dari hanif, yaitu orang yang mukhlis lillahi, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah ini, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang lain, adalah satu hal yang Allah perintahkan untuk seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'buduni, menyembahku, artinya yufriduni bil ibadati, mengesakan aku dalam ibadah. Dan hikmah diciptakannya makhluk bahasanya adalah supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Realitanya di antara makhluk ada orang yang imtasala taat dan ada yang tidak taat. Akan tetapi hikmah penciptaan mereka adalah ini. Maka orang yang memilih untuk menyembah selain Allah, dia menyelisih hikmah penciptaan makhluk dan menyelisihi perintah dan syariat. Nah, Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu para nabi yang datang setelah Ibrahim. Semua nabi setelah Ibrahim, semuanya keturunan Ibrahim. Maka semua nabi setelah Ibrahim, semuanya adalah min dzurriyyatihi, anak keturunan Ibrahim. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan pada anak keturunan Ibrahim kenabian dan kitab suci. Fakulluh, maka semua mereka dari keturunan Bani Israel yang merupakan cucu Ibrahim, semua nabi setelah Ibrahim semuanya adalah cucu Ibrahim dari Bani Ismail. Kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammadnya adalah min dzurriyyati Ismail, anak keturunan Ismail. Kesimpulannya, setiap para nabi adaihanak keturunan Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan ini adalah bentuk pemuliaan Allah untuk Ibrahim. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai imam bagi manusia, yaitu teladan. Qal inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh kami jadikan dirimu sebagai imam bagi manusia. Yakni kudwatan, teladan. Dan firman Allah, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah umat, artinya imaman, imam yuqtada bihi, yang diteladani. Dan ini diantara alasan kenapa tauhid itu disebut dengan sebutan milah Ibrahim. Padahal semua para nabi itu mengajarkan tauhid. Di antara sebabnya adalah Ya, karena Nabi Ibrahim itu imam. Dan Allah angkat sebagai imam. Lain halnya dengan nabi-nabi yang lain. Dan dengan hal tersebut Allah perintahkan seluruh makhluk sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Maka Ibrahim mendakwai manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kagairihi minan nabiyyin, sebagaimana para nabi yang lainnya. Semua nabi mendakwai manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami utus di setiap umat rasulan seorang rasul. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sedangkan rincian syariat berupa perintah dan larangan, halal dan haram, maka ini berbeda-beda dengan perbedaan umat sesuai dengan kebutuhan. Maka Allah tetapkan satu aturan, kemudian Allah hapus dengan aturan yang lain. Sampai datanglah aturan Islam yang menghapus semua aturan. Dan aturan Islam ini adalah baqiyat, akan tetap eksis sampai terjadinya kiamat. Sedangkan pokok agama para nabi yaitu tauhid, maka tidak pernah dihapus dan tidak akan dihapus. Maka agama semua para nabi itu sama, yaitu dinul Islam. Yaitu agama Islam dalam pengertian memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Sedangkan detail syariat maka beda-beda. Tunsakhu bisa dihapus. Akan tetapi tauhid dan akidah dari zaman Adam sampai nabi yang paling terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengajak pada tauhid, mengajak pada ibadah kepada Allah. Ini untuk ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Dan taat kepada Allah fikuli waktin di setiap waktu adalah dengan aturan yang Allah perintahkan. Maka jika aturan itu telah dihapus, jadilah mengamalkan yang menghapus itu ibadah. Mengamalkan hukum yang menghapus itu ibadah. Sedangkan mengamalkan hukum yang dihapus tidak lagi menjadi ibadah kepada Allah. Contoh sederhananya perpindahan kiblat. Ketika kiblat kaum muslimin itu Baitul Maqdis, maka sholat menghadap Ka'bah itu maksiat. Dan sholat menghadap Baitul Maqdis itu taat. Dan setelah itu arah kiblat diubah. Ya, menghadap Ka'bah. Maka siapa yang tetap ngotot menghadap Baitul Maqdis dia maksiat. Maka menghadap Ka'bah yang dulu maksiat menjadi taat. Maka ini menunjukkan bahasanya ketaatan orang yang beriman adalah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dulu anak-anaknya Ibrahim, anak-anaknya Nabi Adam nikah dengan sesamanya. Karena tidak ada manusia lain kecuali mereka. Maka nikah dengan saudara sendiri di masa itu satu hal yang mubah. Namun di masa sekarang, dia satu hal yang haram. Maka ada satu hal yang mubah di masa silam, kemudian berubah jadi haram di masa sekarang. Nah, kemudian kembali ke matan. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatih. Jika Anda telah mengetahui dan menyadari Allah menciptakan Anda untuk ibadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali orang yang bertauhid. Sebagaimana salat tidaklah disebut salat kecuali dalam keadaan taharah dan keadaan berwudu. Jika syirik itu masuk dalam ibadah, rusaklah ibadah itu. Kal hadas seperti hadas contohnya kentut jika masuk pada taharah, maka taharahnya batal. Jika posisinya salat, karena taharahnya batal, salatnya jadi batal. Penjelasannya, yakni idza arafta, jika Anda telah menyadari dari ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Dan Anda adalah bagian dari manusia, maka Anda termasuk dalam ayat ini. Arafta, anda mengetahui dan menyadari bahasanya Allah tidaklah menciptakan anda abasan untuk main-main. Atau Allah ciptakan anda supaya anda makan dan minum saja. Ta'ish, hidup di dunia ini, tasrah wa tamrah. Ya, senang-senang dan senang-senang. Allah tidak menciptakan anda untuk hal ini. Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya. Allah tundukkan dan Allah berikan pada anda hadil maujudat, alam raya ini, dalam rangka supaya anda gunakan untuk beribadah kepadanya. Karena anda tidaklah mampu untuk hidup kecuali dengan benda-benda, dengan nikmat-nikmat ini. Dan anda tidak akan tatawassal, tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan hal-hal ini. Maka Allah tundukkan itu semua bagi anda supaya ya, anda menyembahnya. Bukan dalam rangka supaya anda senang, watasrah, watamrah, kemudian senang-senang, kemudian melakukan kefasikan, melakukan kefajiran, melakukan kemaksiatan, makan, minum sesuka anda. Maka kalau ini keadaannya, maka ini hada sya'nul baha'imi. Ini sifat hewan ternak. Adapun manusia, maka Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia untuk tujuan yang agung. Hikmatan azimatin, hikmah yang luar biasa, yaitu ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka, agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Maka Allah tidaklah menciptakan anda supaya anda bekerja lahu, nanti hasil kerjanya disetorkan pada Allah. Tidak pula anda berprofesi dan mengumpulkan penghasilan, malan, harta lahu untuk Allah. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian keturunan Adam, sebagiannya pada yang lainnya. Maka mereka memiliki, sebagian orang memiliki umalan buruh, yang tugas buruh ini mengumpulkan bagi tuannya al-makasib, sumber penghasilan. Lah, tidak demikian. Allah tidak membutuhkan itu semua, bahkan Allah tidak membutuhkan semesta alam. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidaklah menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidaklah ingin mereka memberi makan kepadaku. Maka Allah Jalla wa'ala memberi makan dan tidak diberi makan, kaya dari makanan. Tidak ghaniyun Jalla wa'ala bidatihi. Allah dengan zatnya Allah maha kaya. Allah tidaklah berhajat pada ibadah anda. Seandainya anda kafir, maka anda tidak mengurangi kekuasaan Allah. Akan tapi anda yang membutuhkan Allah. Andalah yang membutuhkan ibadah. Maka di antara kasih sayang Allah adalah Allah perintahkan anda untuk ibadah kepadanya dalam rangka kepentingan anda. Karena jika anda menyembah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan anda dengan balasan dan pahala. Maka ibadah adalah sebab Allah memuliakan anda di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang dapatkan manfaat dari ibadah? Maka yang mendapatkan manfaat dari ibadah adalah pelaku ibadah itu sendiri. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka tidak membutuhkan hal itu. Kemudian di matan disampaikan, ibadah tidak disebut ibadah kecuali orang yang bertauhid. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali orangnya berwudu. Maka idza arafta, maka jika anda telah mengetahui bahasanya Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya, maka ibadah tidak menjadi ibadah yang sah yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Jika ikhtala, jika rusak salah satu dari dua syarat, batallah ibadah. Syarat yang pertama, ikhlas mengharap wajah Allah. Tidak ada padanya kemusyrikan. Karena ibadah jika bercampur dengan kemusyrikan, batallah ibadah itu. Semisal tohara jika bercampur dengan hadas, semisal kentut, batallah tohara. Dan jika dalam sholat, batal juga sholatnya. Kadzalika, demikian juga jika ada menyembah Allah, kemudian anda sekutukan Allah dengan yang lainnya, batallah dan sia-sialah ibadah Anda. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya belajar fikih. Maka semua ibadah yang tidaklah diajarkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah ibadah yang batil dan tertolak, karena dia adalah bid'ah dan khurafat. Khurafat itu anggapan yang tidak benar. Dianggap, oh kalau begini-begini ada pahalanya, ini, padahal ternyata tidak. Oleh karena itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak kami ajarkan, laisa alaihi amrun fawrad, dan maka itulah ibadah yang tertolak. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Maka ibadah labuda haruslah mencocoki ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu tidak dengan anggapan baik manusia dan niat baik serta tujuan yang mulia dari manusia. Selama itu semua tidaklah didukung oleh dalil dari syariat, maka itu bid'ah. Tidak manfaat bagi pelakunya, bahkan membahayakan pelakunya karena ini maksiat. Meskipun dia beranggapan kalau dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Fal labuta fil ibadati, maka ibadah harus memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan, supaya menjadi ibadah yang sah, ibadah yang manfaat bagi pelakunya. Dan jika ibadah itu kemasukan kemusyrikan, batallah ibadah. Maka jika ibadah itu syarat, jadilah ibadah itu mubtada'atan, diada-adakan, tidak ada dalil yang mendukungnya, maka dia juga batil. Dan tanpa dua syarat ini, tidak ada manfaat ibadah. Li'annaha, karena ibadah tersebut tidak mengikuti syariat Allah. Dan Allah tidaklah menerima kecuali yang Allah syariatkan melalui kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadu minal khalqi yajibu tiba'uhu ila Rasul. Maka tidak ada satupun makhluk yang wajib diikuti kecuali sang Rasul. Maka manusia terbagi menjadi dua macam. Wajibul itiba' dan jaizul itiba'. Wajib diikuti. Ini cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jaizul itiba', boleh diikuti. Jika diyakini ini ya tidak bertentangan dengan yang pertama. Maka jaizul itiba', pendapat-pendapat ulama dalam bidang yang ijtihadi, itu jaizul itiba'. Demikian juga yang lainnya. Amma ma'ada Rasul, adapun selain Rasul, maka tidak diikuti dan ditaati. Maka diikuti dan ditaati jika mengikuti Rasul. Adapun jika menyelisih sang Rasul, maka tidak ada ketaatan. Maka Allah Ta'ala berfirman, ta'ala kalian pada Allah, ta'ala pada sang Rasul, dan orang yang mengurusi urusan kalian, minhum, dari orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan ulul amri minhum adalah umara wal ulama, para penguasa dan ulama. Maka jika mereka taat kepada Allah, wajib ditaati dan diikuti. Adapun jika mereka menyelisih aturan Allah, maka tidak boleh mentaati mereka dan tidak boleh mengikutinya. Namun tidak bolehnya dalam hal yang khalafu fihi, di mana dalam hal-hal tersebut mereka menyelisih sang Rasul. Di analaisa hunaka ahadun, karena tidak ada satupun yang ditaati istiqlalan secara independen di antara sekian banyak makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya, maka ditaati dan diikuti jika mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-ibadatu sahihatu, inilah ibadah yang benar. Kemudian yang terakhir di pagi hari ini, dan jika Anda telah faida arafta anna syirka idza khalatal ibadata. Jika Anda telah mengetahui bahwasanya syirik jika bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah, menghapus amal, dan jadilah pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di neraka. arafta, maka anda mengetahui dan menyadari bahasanya ahamma ma alaika, perkara yang paling penting, paling wajib bagi anda adalah mengenal itu semua. Semoga Allah menyelamatkan anda dari jaring-jaring ini, dan itulah jaring-jaring menyekutukan Allah. Yang Allah telah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wadzalika, dan hal tersebut dengan mengenal empat hal penting yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di kitabnya. Penjelasannya amada maslama anda mengetahui tauhid, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah, maka anda wajib mengetahui apa itu syirik. Karena orang yang tidak mengetahui sesuatu akan terjumus ke dalamnya. Labuta haruslah anda mengetahui macam-macam syirik dalam rangka supaya anda bisa menjauhinya. Karena Allah mengingatkan bahaya kemusyrikan dan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa yang levelnya di bawahnya bagi siapa saja yang dia kehendaki. Maka inilah kemusyrikan yang seperti ini bahayanya. Dan yaitu bahayanya bahasanya kemusyrikan itu mencegah masuk surga. Innahu, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya. Dan dia pun tercegah dari mendapatkan ampunan Allah. Sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidaklah mengampuni dosa kemusyrikan. Idzan, jika demikian, hadza khatarun adzimun, ini bahaya yang besar. Wajib bagi anda untuk mengenalinya sebelum bahaya-bahaya yang lain. Karena yang namanya syirik, jika telah sesat pemahamannya dan akalnya, saya ulang, idzan, jika demikiannya adalah bahaya yang besar, wajib bagi anda untuk mengenalinya sebelum bahaya-bahaya yang lain. Karena syirik itu telah tersesat, ketika membahas syirik banyak pemahaman dan akal. Supaya kita mengetahui manakah syirik menurut Quran dan Sunnah. Dan Allah Maha Hadir tidak mengingatkan bahaya sesuatu kecuali wa illa yubayyinuhu, kecuali Allah jelaskan. Dan tidak Allah memerintahkan sesuatu kecuali Allah telah jelaskan pada manusia. Fawa la yuharimu syirka, maka Allah tidaklah mengharamkan kemusyrikan kemudian membiarkannya global tanpa penjelasan. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Azim dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Bayanan safian, penjelasan yang memuaskan. Maka jika kita ingin mengetahui apa itu syirik, kita kembali kepada Quran dan Sunnah sehingga kita mengetahui apa itu kemusyrikan. Kita tidak mengacu pada ucapan fulan dan fulan. Wa hadza sayati, dan ini akan dibahas lebih lanjut. Ya, akan dibahas di kaidah berikutnya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Mas Kit? Bismillah, ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Assalamualaikum, mohon maaf pertanyaan tidak sesuai tema. Bagaimana hukum jika setelah berhubungan lalu mandi besar? Setelah selesai mandi besar, mani sisa keluar bersama kencing atau saat diurut? Jazakallahu khairan. Keluar air mani yang menyebabkan wajib mandi adalah air maninya sendiri. Kalau itu air mani orang lain, dalam hal ini istri yang keluar air mani suaminya, maka tidak mengharuskan mandi. Nah. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.